Nah, kita lihat. Ini Ka'bah dari atas. Masih ingat, ini rukun Hajar Aswad yang tadi ada darahnya. Ini rukun Yaman, Yamani. Ini rukun Syami. Ini rukun Iraki. Yang ini mengarah ke Yaman. Yang ini mengarah ke Palestina, Suriah. Yang ini mengarah ke Irak. Yang ini kita lihat mengarah ke mana? Ahmad lagi, Pak. Perkecil lagi, Pak. Alim. Kita lihat mengarah ke mana? Nah, mulai mengecil. Ka'bah mulai mengecil, Masjidil Haram mulai mengecil. Ini tanda panahnya makin jelas mengarah ke mana? Nah. Mengarah ke mana? Indonesia. Ya, lamun diteruskan nepi ke atlas ya tah. Ka dieu tah. Di atlas. Indonesia. Dari seluruh negara yang menerima Islam sejak Rasulullah sampai hari ini, yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal Indonesia yang belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam. Demi Allah. Ini dikatakan oleh wakil Rabithah ulama Palestina, Syekh Abu Bakar Al-Awawidah. Beliau ketika datang ke Jogokaryan, sholat tarawih bersama dengan kaum muslimin di Jogokaryan tahun 2016. Di hadapan jemaah tarawih bulan Ramadan 2016, beliau mengatakan, dari semua negara-negara Islam, ala kulli bilad yakbalul Islam madinahum, dari setiap negara yang menerima Islam sebagai agama mereka, antum Indonesia lam yahtaharullah liqaimati hadaddin akhir zaman qabla sa'ah, tinggal kalian Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam sebelum hari kiamat. Dan dunia tahu ini akan terjadi. Maka agar Indonesia tidak berhasil memimpin kebangkitan Islam, dibikin hancur sehancur-hancurnya. Sekadang kita sedang digarap. Terbukti kan? Apa kata Rasulullah? Tadi terjadi banjir darah di sudut Hajar Aswad, yang Hajar Aswad jelas-jelas mengarah ke Indonesia. Titik pertama yang tersentuh oleh garis ini adalah Barus. Bapak Ibu, apa yang terbenak dalam bayangan kita dari kata Barus? Itu dia. Guru sigana matah menyebutnya. Kapur Barus. Guru bukan, Pak? Oh, bukan. Kalau bukan salah saya berarti ya. Barus. Kalau kita mendengar kata Barus, image kita kepada kapur. Istilah lainnya kamper. Kamper atau kapur Barus. Di zaman Fir'aun masih hidup, Barus sudah terkenal sebagai pengekspor kamper ke Mesir. Kamper ini dijadikan sebagai bahan untuk memumikan jasad Fir'aun. Berarti Nusantara sudah terkenal sejak zaman Nabi Musa alaihissalam. Jangan salah, Islam sudah datang ke Indonesia ketika Rasulullah masih hidup. Kemana? Ke Barus. Bahkan di Yogyakarta itu ada yang namanya kerajaan kesultanan yang menjadi bagian dari khilafah Turki Utsmani. Siapa yang dipilih? Pangeran Diponegoro. Cah Take na Yogyakarta. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, tinggal Indonesia nih yang sedang digarap oleh dunia. Ya, maka saya khawatir benih-benih neoimperialisme, benih-benih penjajahan akan kembali terjadi. Betul? Kita sudah dijajah, Bapak Ibu. Hati-hati. Kita dibikin sulit sekarang. Allahu Akbar. Bapak Ibu sekalian. Namun, di balik itu semua, ada kebanggaan bagi kita sebagai umat Islam Indonesia. Kenapa? Rasulullah SAW menyebutkan merah putih. Baik, Rasulullah menyampaikan ini, rekan-rekan yang sering hadir di kajian saya sudah paham. Di dalam Sahih Muslim Syarah Syi'ah Nawawi, Thauban, sahabat Rasul mendengar Rasulullah bersabda, Inna Rabbi zawaliyal arda. Sesungguhnya Tuhanku akan melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqaha wa maghribaha. Sehingga bumi ini terlihat terbentang kekayaannya dari timur sampai ke barat. Bumi yang tadinya bulat dibikin datar, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur sampai ke barat. Wa atani al-kanzaini. Dan aku diberikan dua pusaka. Al-ahmaru wal-abyadu. Pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha ma zawaliya minha, dan umatku nanti di akhir zaman kekuasaannya akan meliputi dari timur sampai ke barat. Dan Rasulullah mengaitkan itu dengan titik yang Rasul sebut merah putih. Pertanyaannya, mana merah putih yang dimaksudkan Rasulullah? Nah, para ulama ahli hadis ada yang mengatakan, terutama Syekh An-Nawawi di dalam syarah hadis Imam Muslim ini, beliau mengatakan merah artinya emas, putih artinya perak. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Syekh An-Nawawi rahimahullah, apakah harta yang Rasul wariskan, apakah emas dan perak yang Rasul banggakan sebagai warisan beliau kepada kita? Tidak. Rasul mengatakan, nahnu ma'asral anbiya wal mursalin la narisu dunya li ahlina. Kami para nabi dan rasul tidak mewariskan dunia untuk keluarga kami. Lakinnana narisuddin dinallah liman yuridu salamatan fid dunya wal akhirah. Tetapi kami mewariskan agama. Kata para ulama, syaratnya adalah bagi mereka yang ingin mengharapkan keselamatan dunia dan akhirat. Berarti Rasul menyatakan merah putih ini terkait dengan kebangkitan Islam di akhir zaman. Pertanyaannya, lalu apa arti merah putih ini? Beberapa ulama mengatakan, lima ulama Timur Tengah dan ya satu dari dua dari Palestina, Syekh Ali Yaqub Al-Abbasi dan wakilnya Syekh Abu Bakar Al-Awawidah, kemudian yang ketiga Syekh Yusuf As-Suwaidah, ketiga-tiganya dari Palestina, yang keempat dari Afghanistan, Hekmatyar, yang kelima dari Irak. Sebelum yang kelima ini, terutama sebelum syahid, sebelum gugur perang melawan Amerika di Abu Ghraib, mereka mengatakan bahwa merah putih itu kait dengan Indonesia. Pertanyaannya, yang dimaksud itu siapa? Ketika orang-orang Indonesia yang menjadi pembebas Palestina, posisi kita di mana? Nah, ini yang harus kita persiapkan. Karena siapapun yang terlibat dalam pembebasan Palestina, Allah akan menjadikan mereka ahli surga. Rasulullah menyebutkan, Nabi Isa akan turun di muka bumi. Inna Isa bin Maryam sayanzilu ila al-ard alladhi anzalahu Allah min as-samaa' ila al-ard wa huwa yanzilu inda al-manaratil bayda. Sesungguhnya Allah akan menurunkan Isa bin Maryam di akhir zaman di masjid bermenara putih Syarqiyah di Damaskus, di Damaskus Timur. Wa innakum satusalluna subha, kalian akan melaksanakan salat subuh dan qomat sudah dikumandangkan. Kata imam kalian, wa imamukum al-mahdi, imam kalian al-mahdi. Istabu shufufakum tarasu wa tadilu, luruskan dan rapatkan shaf kalian. Ketika al-mahdi sedang meluruskan shaf kaum muslimin, fanajala Isa bin Maryam ala janahain malakain. Isa bin Maryam turun memegang sayap dua malaikat. Ketika melihat ke bawah akan berjatuhan air dari rambutnya, tanda beliau telah berwudu di matul a'la. Apabila melihat ke atas, takutu syai'an kalaula ilmarjan min ra'sih, akan berjatuhan sesuatu dari mirip dari rambutnya, dari kepalanya mirip mutiara. Turun, kemudian Rasulullah bersabda, "Inna thayyiba riha jasadi satasumma ila tarfin nazar." Sesungguhnya harum tubuh beliau akan tercium sejauh mata memandang. "Wa idza yasumuhul kafirun matu baghtatan, mutu baghtatan." Apabila orang kafir mencium harumnya keringat Nabi Isa, mereka akan mati tiba-tiba. Hari Nabi sama sengit, abima rada sengit sakedik. Sok ka dia ambil jejamin pingsan tilu poe tilu putih. Turun Nabi Isa, Imam Hadi berkata, "Ta'ali ya Nabi Allah, salilana, mari kemari Nabi Allah, imami salat kami." Nabi Isa datang menghampiri Imam Hadi. Nabi Isa mendorong Imam Mahdi, "La taqaddam hadhihi ukimmat lak." Ya, tukrimatullah hadil ummah. Inna ba'dakum li ba'din umara. Tukrimatullah hadhil ummah. Tidak, qomat ini dikumandangkan untukmu. Beginilah cara Allah memuliakan kalian. Sebagian kalian pemimpin bagi sebagian yang lain. Allahu Akbar. Nabi Isa salat di belakang Imam Hadi. Inilah gambaran mulianya orang yang menghidupkan sunnah di akhir zaman yang penuh fitnah ini, istiqomah memegang Quran dan sunnah. Kemuliaannya diikuti oleh nabi-nabi yang lain. Abi Isa, Abi Ulul Azmi, makmum di belakang Imam Mahdi. Apakah Imam Mahdi lebih mulia dari Nabi Isa? Bukan. Tapi mereka yang mengikuti sunnah Rasulullah, itulah orang-orang yang mulia. Apapun resikonya. Setelah sholat berjamaah subuh selesai, kata Nabi Isa, "Iftahil bab," buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid ini dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan sab'una alaf al-yahud miwadi isfahan ala jabhatil farash. Nah, jelas kata Rasulullah, ala jabhatil farsh. Ketika pintu masjid itu dibuka, tampaklah 70 ribu orang-orang Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia. Nah, kadang-kadang sih nama 70 ribu Yahudi dari lembah Isfahan Iran menggunakan jubah Persia yang menjadi pasukan Dajjal. Ada mau Persia nanya? Persia itu di mana? Iran. Apa agama Iran? Nah, bos ayahnya. Wabillah rahmatullah. Begitu pintu masjid dibuka, harumnya tubuh Nabi bisa menghantam pasukan terdepan. Plok, plok, plok, plok, plok. Ngentep tak para rai, siga pedang. Sisanya mereka lari tunggang-langgang ketakutan. Dikejar sama kaum muslimin, dimanapun mereka bersembunyi. Batu dan pohon yang menjadi tempat persembunyian mereka berkata, Allah takdirkan bisa berbicara. Ya muslim, ya mu'min ta'an. Fil bara'il yahud uktul. Hai muslim mu'min. Kadir. Ya ayah orang Yahudi. Kadir berupayahan-payahan kadir. Illa gorkod. Kecuali pohon gorkod. Fa'inna syajaratul yahud. Karena pohon gorkod adalah pohonnya Yahudi. Cek gorkod. Gas cempek mana orang mau ngomong. Cicing nyumput. Cicing. Ayah orang Yahudi tuh. Ada orang Yahudi tuh. Mau ngomong. Orang matong ditanya. Mau ngomong. Eta ngomong. Kelepasan. Kecuali pohon gorkod. Dajjal kaget melihat Nabi Isa ada di dalam. Madegdeg eta mah mencair dia seperti garam yang mencair. Andaikan Isa bin Maryam tidak membunuhnya, Dajjal akan mati dengan sendirinya. Tapi Allah menakdirkan Isa bin Maryam harus membunuh Dajjal. Bayangkan Bapak Ibu, dari Aleppo perbatasan Suriah dengan Turki lari lompat ngabelecir ke Tel Aviv Israel. Tel Aviv 13 mil dari timur Tel Aviv di pintu Lod. Dia akan dibunuh oleh Nabi Isa alaihi salam. Geus teu bisa lompat. Nah, lompat ka dieu aya Nabi Isa. Malik ka dieu aya Nabi Isa. Di mana-mana pamprok jeung Nabi Isa. Stres manehna, pingsan gitu teh. Pasrah kepada Nabi Isa. Nabi Isa mengambil tombak, ditusuk-tusukan itu tombak kepada tubuh Dajjal, darahnya terciprat pada pasukannya. Kamu yang menuduh saya satu dari tiga Tuhan. Terus, kamu yang menyebut saya Tuhan bagi manusia. Terus, kamu yang menyebutkan kalau Tuhan punya anak. Terus itu Bapak Ibu, matilah Dajjal sahaja. Maka umat Islam pun kemudian secara bertahap berangsur-angsur menguasai belahan demi belahan, benua demi benua di dunia. Maka pada akhirnya dunia kembali dipimpin oleh kaum muslimin. Umat Islam akan damai sejahtera. Yang laul adha adan wakistan. Pemimpin umat Islam itu akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Tidak lagi pembantaian, tidak ada lagi perang dunia. Yang ada perdamaian dan keselamatan seluruh dunia. Saking damainya, anak kecil nanti akan bermain-main dengan anakonda. Ucingan, kukudaan pakai anakonda. Seekor rusa akan bermain dengan singa tanpa takut diterkam. Karena saking amannya. Berapa lama itu terjadi? Sab'ata sanawat, tamaniyata sanawat, atau tis'ata sanawat. Antara 7-9 tahun. Baik, terakhir Iwakila. Urang hitung ayeuna. Kapan itu terjadi? Mohon maaf kepada yang belum nikah, saya tidak bermaksud menakut-nakuti. Bongan tekawin-kawin wae atuh. Baik. Rasulullah SAW menyebutkan, sepeninggal beliau, setiap 100 tahun Islam akan zahid. Ya. Di dalam hadis dari Abu Hurairah riwayat Imam Abu Daud, Rasulullah bersabda. Kita baca sama-sama hadisnya. Yuk, abdi ngesang wae tadi urang babarengan ngesangna ya nama. Hayu urang baca babarengan. Ikutin. An Abi Hurairah ta. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya. Qala, ia berkata, qala, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha, sesungguhnya Allah, ya ba'athu, akan mengutus min hadhil ummati, dari umatku ini, ala ra'si, setiap kelipatan, kulli mi'ati sana, 100 tahun sekali, man, seseorang, yujaddidu, yang akan memperbaharui dinaha, urusan agamanya. Rawahu, hadis ini diriwayatkan Abu Dauda oleh Abu Daud, wa yuballighuhu, dan hadis ini dijelaskan Ustaz Rahmat Baikuni. Hayang kasebut atos pamangga pada diteraskeun nya. Nah, kita dapat kisi-kisi nih dari Rasulullah SAW. Sepeninggal beliau, ingat setiap kelipatan satu abad sekali, 100 tahun satu kali akan muncul mujadid reformis. Ingat, bukan nabi, bukan rasul, bukan pula kecebong. Tetapi yang muncul adalah mujadid, pembaharu agama, yang akan dibenci oleh penguasa yang zalim, yang akan dibenci oleh kaum munafikin, yang dibenci oleh para kecebong. Siapa? Mujadid. Akan muncul mujadid, pembaharu atau reformis, yang akan membuat dunia aman sejahtera, yang akan membuat para perusuh akan habis, tidak akan bisa berkutik lagi. Kapan? 100 tahun sekali. Baik, kita sepakati dulu. Siapa yang memimpin kebangkitan Islam sebelum kita? Turki Utsmani. Turki berakhir di tahun berapa? 1924. Sepakat? 3 Maret 1924. Tambah 100. 2024. Ayana 2018. Berarti sisa sabara tahun deui? Genep tahun deui. Alhamdulillah Kang, genep tahun deui. Kaburu keneh kawin Kang. Tong hariwang. 6 tahun lagi adalah angka tersulit di muka bumi bagi manusia akan hidup. Jangankan bagi orang beriman, orang yang tidak beriman pun kepada Allah akan merasa kesulitan tinggal dunia, karena dunia tidak lagi aman di seluruhnya, tempatnya di seluruh penjurunya. Betul? Sudah tidak aman lagi. Bapak Ibu yang mati Allah, sebetulnya ada tanda-tanda lain, dan ini Rasulullah sebutkan. Lalu Ali bin Abi Thalib mengasarkan, ciri kiamat akan datang pada kalian apabila orang-orang benar akan takut menampakkan kebenarannya, karena di mana-mana banyak orang zolim berkeliaran, sehingga mereka menjembunyikan kebenaran itu di balik baju-baju mereka. Sekarang azan dilarang, betul? Nanti orang akan malu takut menggunakan atribut keislaman. Ini sudah terjadi di Kirgistan, Tajikistan yang dijajah oleh Cina. Hati-hati, akan merambah ke Indonesia. Sementara di barat sebaliknya, mereka lantang menyuarakan adzan di atas panggung. Orang-orang memotonya, adzan di saya. Azan dikumandangkan dan orang-orang tidak takut lagi. Justru orang-orang melihat indah mereka. Di Eropa adzan berkumandang di mana-mana. Nang di Indonesia dilarang teh teu meunang. Berarti aya naon dengan Indonesia? Selamat datang di Indonesia akhir zaman. Demikian, terima kasih. Dari yang dapat saya sampaikan lebih dan kurangnya mohon maaf. Saya sedang menantikan dua tanda besar ini. Ya, apabila dua tanda besar ini terjadi, maka siap-siaplah para muslimin. Suatu yang besar akan menimpa. Betulkah demikian? Nantikan di jam tayang berikutnya tetap bersama saya. Demikian, terima kasih. Hadanallahu yakun azmain wa kuminkum. Alhaqu mirabbika falatakunanna minal mumtarin. Wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.